يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله إخواني الطلبة أبنائي وإخواني انتهينا من بعض العوائق kita selesai dari pembahasan tentang beberapa penghalang-penghalang seseorang mencari ilmu. Maka pasal yang berikutnya, Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah menukil ucapan-ucapan para ulama tentang masalah talabul ilm. Dan beliau kasih judul syadarat min kalamil ulama anil ilmi wa talabih. Yani petikan-petikan dari ucapan para ulama tentang ilmu dan mencari ilmu. Dinukil pertama ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kana ar-rajul idza talaba al-ilma lam yalbath an yara dhalika fi takhashshu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa seseorang jika dia mencari ilmu, lam yalbath an yara dhalika fi takhashshu'ihi, maka tidak berapa lama akan tampak pengaruh ilmu tersebut pada kekhusyuannya, pada pandangannya, pada lidah dan ucapannya, pada tangan dan perbuatannya, dan pada salatnya, dan juga pada zuhudnya. Zuhud bermakna lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dia memang butuh dengan dunia sebagaimana butuhnya seluruh makhluk-makhluk di dunia ini. Tetapi mereka lebih mementingkan apa yang Allah persiapkan di akhirat nanti dari pahala, jannah, dan berbagai macam janji-janji yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tingginya adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Khairuddin a'azakumullah. Berkata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, menyatakan bahwa seseorang mencari ilmu, kalau ilmunya ilmu syar'i, ilmunya ilmu yang benar bersumber dari sumber yang pasti, yaitu dari Quran dan Sunnah, yakni riwayat-riwayat yang sahihah dari Sunnah Rasulullah SAW, dan juga dengan apa yang dinukil dan diriwayatkan dari para salafus saleh dalam memahami Quran dan hadis tersebut, maka pasti setiap orang yang mencari ilmu tersebut, maka akan ada pengaruhnya pada dirinya. Lam yalbas an yara dhalika fi takhashshu'ihi, tidak berapa lama dia akan melihat pengaruhnya pada kekhusyuannya, pengaruhnya pada pandangannya, cara pandangnya akan berubah. Walisanihi, dan juga akan tampak pada lidahnya, cara berbicaranya juga berubah. Yang dulu ucapannya ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang terlihat ucapan rendah yang pantasnya diucapkan oleh orang-orang bodoh, tetapi ketika dia belajar ilmu, ucapannya sungguh sangat bijaknya, sungguh sangat bagus, tutur katanya sopan dan seterusnya. Wayadihi, dan juga tampak pada tangannya, yakni pada perbuatan-perbuatannya, pada akhlaknya, dan juga pada salatnya, semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, semakin sesuai dengan sunnah, semakin cocok dengan hadis-hadis Rasulullah, semakin sempurna berarti zahirnya dan batinnya. Zahirnya yakni gerakan-gerakan salatnya lebih bagus, semakin bagus, semakin bagus. Batinnya adalah kekhusyuannya. Yakni benar-benar ketika dia salat semakin bertambah ilmunya, salatnya semakin khusyuk, dan keyakinannya ketika salat betul-betul dia merasa dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai nanti mencapai derajat ihsan. Ma huwa al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sebagaimana diriwayatkan fi sahih dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang tentang mal Islam, wa mal iman, sampai pada kalimat wa mal ihsan. Dijawab al ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Qul inna a'udzubikumullah. Ini berkaitan dengan ilmu. Siapa yang yakin tentang Allah Subhanahu wa taala? Orang yang yakin tentang Allah adalah orang yang kenal Allah. Siapa yang kenal Allah? Orang yang kenal Allah adalah yang mempelajari asma dan sifat Allah, yang mempelajari ayat-ayat Allah, yang mempelajari berita-berita dari Allah tentang dirinya, dan berita-berita dari Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kenal, semakin yakin. Semakin kenal, semakin dia yakin bahwa Allah di hadapannya. Maka semakin khusyuk salatnya. Qunibirina azakumullah. Kalau tidak begini, maka dipertanyakan. Kalau ada orang yang mencari ilmu, tapi akhlaknya tidak berubah. Mencari ilmu, tutur katanya enggak berubah. Mencari ilmu din, ilmu agama di pondok pesantren, tetapi kemudian akhlaknya tidak berubah, perangainya tidak berubah, sholatnya tidak berubah, tetap seperti orang-orang fasik, seperti orang-orang munafik. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau bangun untuk sholat, bangun malas. Yura'unan nas, dalam keadaan riya, ingin dipuji oleh manusia. Dipertanyakan, kamu ini belajar apa? Di pondok pesantren ini belajar apa? Kok sholatnya sejak bulan pertama dimaklumi masih baru belajar? Bulan kedua kok masih belum berubah? Bulan ketiga, bulan keempat, hampir satu tahun masih malas-malesan dalam sholatnya. Lah kalian belajar apa? Belajar apa di pondok ini? Belajar apa di pesantren ini? Azan berkumandang tidak digubris. Yang duduk tetap duduk, yang berbaring tetap berbaring, yang santai tetap santai, yang main tetap main. Sampai orang-orang yang mengingatkannya marah, baru berlarian ke masjid. Qunifidina azakumullah. Semestinya, kata Al-Hasan Al-Basri, Ar-rajul idha talab al-ilm, seseorang kalau belajar ilmu, lam yalbath an yara fi takhasyu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi. Akan tampak hasil ilmunya itu pada perangainya, pada kekhusyuannya, pada pandangannya, pada matanya, pada lidahnya, pada ucapannya, pada tangannya, pada sholatnya, dan juga pada zuhudnya. Khonifidina azakumullah, semakin bertambah ilmu seseorang, pasti dia bertambah ingin untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhirat. Semakin dia mempelajari Quran dan sunnah, semakin dia ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal, yang selama-lamanya di dalam jannah. Apa dunia dibandingkan dengan jannah? Apa nilainya dunia ini dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan yaumul qiyamah? Kata Imam Nawawi rahimahullah, qatrah minal jannah, setetes dari surga, dari kenikmatan surga, kata Imam Nawawi, itu sudah mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada di dunia ini semuanya kalah dengan satu qatrah, satu tetes kenikmatan dari jannah. Orang yang semakin mempelajari ilmu ini, pasti dia akan bertambah zuhud. Pasti akan bertambah zuhud, dan pasti dia akan semakin lebih mementingkan akhirat, dan semakin mengalahkan dunianya. Dunia apa yang Allah kasih, alhamdulillah. Adapun dunia, apa yang Allah beri rezeki kepada saya, asykurullah. Nahmaduhu wa nashkuruh, kami menyebutnya, memujinya, dan kami bersyukur kepadanya. Apa yang diberi, terima. Apa adanya. Tidak banyak protes. Tidak banyak mengeluh, kenapa kok begini makannya, kenapa makannya kok begitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Dunia. Selama dia masih bisa, alhamdulillah, mendapatkan kehidupannya, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dikejar adalah akhirat. Qul inna a'udzubikumullah. Kata Imam Nawawi, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Wa in kana ar-rajul liyusiba al-baba min abwab al-'ilmi fayamal bihi fayakunu khairan lahu min ad-dunya wa ma fiha." Bagaimana tidak bertambah zuhud orang yang belajar ilmu? Bagaimana tidak menjadi zahid orang yang mempelajari Quran dan Sunnah? Kata Al-Hasan Al-Basri, seseorang kalau dia mendapatkan satu bab dari ilmu, satu bab saja dari bab-bab ilmu dia pelajari, kemudian dia bisa mengamalkannya, khairan lahu minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, kalau sudah diketahui dari para ulama, dari Hasan al-Basri dan lainnya, bahwa yang namanya ilmu ini azimah, kenikmatan yang sangat besar. Kalau seorang mendapatkan satu bab saja dari bab-bab ilmu, ilmu din tentunya, bab dari ilmu fiqh, bab dari ilmu syariah, satu bab saja, kemudian dia bisa mengamalkan, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ketika kamu melihat orang-orang yang berpakaian mewah, berkendaraan dengan kendaraan mewah, memiliki rumah-rumah yang mewah, makan dengan makan yang Masya Allah, kamu akan katakan, apa yang saya dapatkan dari satu bab mengalahkan itu semua. Kamu akan katakan dalam hatimu, satu bab yang saya pelajari kemarin, itu sudah mengalahkan mersinya mereka. Sudah mengalahkan gedungnya mereka. Sudah mengalahkan dunia wa ma fiha. Khonibidin a'azakumullah. Apakah ucapan para ulama ini tidak mendorong seorang talibul ilm untuk lebih mementingkan ilmu daripada dunia? Untuk lebih mementingkan ilmu daripada kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Khonibidin a'azakumullah. Al-Syafi'i rahimahullah. Wahu Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan al-ilmu ilmani, yang namanya ilmu dua macam. Ilmu din, wahu al-fiqh, wa ilmu dunya, wahu al-tib. Wa ma siwahu min al-shi'ri wa ghairihi fa'ana'un wa'abath. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa yang namanya ilmu dua macam. Ilmu din, ilmu agama, yaitu ilmu fiqh, fiqh syariah Islamiyah. Dan ilmu dunya, yaitu ilmu tib, ilmu tentang kedokteran, yakni bagaimana mengobati yang sakit. Wa ma siwahu, dan selain itu dari syair-syair dan sebagainya, itu ana'un wa 'abath, hanya kelelahan dan kesia-siaan. Ana, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang melelahkan. Wa 'abath, sesuatu yang sia-sia. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu din. Qulibina azakumullah. Adapun ilmu dunia dikatakan ilmu tib bermanfaat. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang lain, bahwa ilmu dunia walaupun bermanfaat, tetap memiliki dua sisi. Memiliki dua sisi. Dua sisi mata uang. Apa maknanya? Maknanya tergantung penggunaan. Ilmu-ilmu yang Masya Allah terpakai untuk dunianya, kalau dipakai baik, jadi baik. Dipakai jelek, jadi jelek. Apakah tidak bisa seorang yang pandai kedokteran kemudian mencelakakan orang lain dengan keilmunya? Bisa. Dia bisa membuat racun ini, racun itu. Dia bisa menyebarkan penyakit ini, penyakit itu. Dia bisa mengacaukan keadaan dengan ilmunya. Sehingga yang namanya ilmu dunia, kalau dipakai baik, jadi baik. Dipakai jelek, jadi jelek. Maka silahkan mempelajari ilmu dunia kalau itu kebaikan. Tetapi tetap kalau dibandingkan dengan ilmu din, tidak akan bisa mengalahkan ilmu din yang kebaikannya mutlak. Kebaikannya mutlak. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata al-Asmu'i rahimahullahu ta'ala, inna akhwaf ma akhafu ala talib al-ilm idha lam ya'rifun nahu يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Al-Asma'i sebagaimana dinukilkan dalam Sir, sedangkan Imam Syafi'i tadi ucapannya dinukil dalam kitab Al-Hilyah oleh Ibnu Nu'aim. Sedangkan yang pertama ucapan Al-Hasan Al-Basri disebut dalam Jami' Al-Ilm Mufadhalah. Qala Al-Asma'i, sungguh yang paling aku khawatirkan atas talibul ilm, yang paling aku khawatirkan atas para pencari ilmu, kalau dia enggak ngerti nahwu, enggak ngerti ilmu tentang tata bahasa Arab, yang paling aku khawatirkan adalah orang ini termasuk dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Khonafidina azakumullah. Perhatikan ucapan Al-Asma'i rahimahullah. Beliau menyatakan kalimat yang sangat penting, yang mengajarkan kepada setiap talibul ilm untuk mempelajari ilmu al-arabiyah, ilmu bahasa Arab dan nahwu. Jangan sampai salah memahami ucapan Rasul. Jangan sampai salah memahami ucapan Allah dalam Quran. Salah memahami hadis, karena dia tidak mengerti mana maf'ul, mana fa'il, mana mubtada, mana khabar. Dia tidak mengerti apakah ini dalam keadaan sifat musabbah atau dia adalah bukan. Ketika dia tidak mengerti, maka yang maf'ul jadi fa'il, yang fa'il jadi maf'ul. Dia menyatakan qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini, dan ini maknanya begini dan begini. Padahal salah. Karena dia mengikrabkannya salah. Maka menterjemahkannya pun salah. Maka kalau dia salah, bukan ucapan Rasul, kemudian dia mengatakan qala Rasulullah, bukankah dia kadzaba 'alal Rasul? Bukankah dia berdusta atas nama Rasulullah? Maka kata Al-Asma'i, yang paling aku khawatirkan atas para talibul ilm, kalau mereka enggak ngerti nahwu, aku khawatir mereka berdusta atas nama Rasul enggak terasa. Aku khawatir dia termasuk dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya dalam neraka. Khana fidina azakumullah. Berkata pula Sahnun Ibn Sa'id rahimahullahu taala sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Jami' dalam juz kedua, أكثر الناس على الفتية أقلهم علما يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. Kata Sahnun bin Sa'id, sungguh orang yang paling lancang, berani, tapi dalam sesuatu yang tidak terpuji dikatakan ajsar. Orang yang paling lancang, berani dalam berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Yakuna 'inda ar-rajul al-bab al-wahid, seseorang memiliki satu bab dari ilmu, hanya satu bab. Fayadhunnu anna al-haqqa lahu fihi, dia mengira bahwa kebenaran semuanya ada pada dia. Padahal dia baru mengerti satu bab dalam ilmu syar'i. Dia merasa dirinya sudah alim, sudah mengerti segala macam hak, sehingga semua pertanyaan dijawab. Amtiruni bisual, hujani aku dengan pertanyaan-pertanyaan. Man yas'aluni saujibah, siapa yang bertanya kepadaku, aku akan jawab. Masya Allah, menjadi mufti kibir, menjadi juru fatwa besar. Kata beliau, kata Sahnun bin Sa'id, orang yang paling berani berfatwa justru orang yang paling sedikit ilmunya. Paling gegabah. Orang semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaysa kadzalik? Madza yaqulu Rabbuna jalla wa ala? Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga orang berilmu sangat khawatir dan sangat takut. Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, sampai wafatnya beliau dalam keadaan di desa terpencil, di Badiah, Badui, di pinggir kampung kota dalam keadaan dia hanya di kemahnya. Tidak memiliki rumah apapun. Kenapa? Karena lari dari penguasa, khawatir dijadikan sebagai qadhi. Dikejar-kejar, dicari-cari oleh penguasa untuk dijadikan qadhi, untuk dijadikan hakim. Dia enggak mau. Yafirru minal qadha, dia lari dari kedudukan mahkamah tadi, dia menghindar sampai dia terpencil di pinggir kota. Dan enggak ada yang kenal ketika dia wafat kecuali beberapa orang saja. Baru kemudian semua orang mengenali bahwa dialah Abu Kilab rahimahullah. Qul inna a'udzubikumullah, dalam keadaan dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia mendapatkan musibah di akhir hidupnya, dia dalam keadaan sudah tidak memiliki tangannya, tidak memiliki kakinya, yang mengurusi hanya anaknya, dan anaknya pun hilang 3 hari. Qul inna a'udzubikumullah, diriwayatkan dalam Syiar A'lamun Nubala tentang beliau rahimahullah, seorang yang alim, tapi dia tidak mau untuk menjadi juru fatwa, menjadi hakim. Khonifidina azakumullah, khawatir kalau dia memutuskan sesuatu kemudian keliru. Khawatir kalau dia berfatwa kemudian fatwanya dijadikan sebagai pegangan oleh 1 juta manusia, padahal salah. Khonifidina azakumullah, dan para sahabat yang a'lamul ulama, para sahabat adalah yang paling alim di antara seluruh para ulama, adalah para sahabat murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh seseorang tentang fatwa, hukum ini, hukum itu, dia katakan, coba tanya sama fulan. Tidak mau menjawab, merasa ada yang lebih alim, coba tanya sama fulan. Ketika tanya orang yang kedua, dia juga mengatakan, tanya sama fulan, fulan lebih alim daripada aku. Tanya pada yang ketiga pun berkata begitu, tanya sama fulan. Sampai kembali kepada yang pertama. Dan kemudian baru dia terpaksa menjawab. Karena tidak ada yang berani menjawab dan kembali kepada dia, maka baru dia menjawab. Khunifidina azakumullah, dikatakan ajsarun nas alal futya aqalluhum ilman, berarti yang akhwafun nas, orang yang paling takut, paling khawatir untuk berfatwa, itulah orang yang tentunya memiliki ilmu, orang yang tahu tanggung jawabnya. Imam Malik rahimahullah, di depan penguasa, ditanya, sebagaimana dinukil oleh beliau juga, oleh Abdus Salam Ibn Barjis dalam kitab beliau, Daruratul Ihtimam Bis Sunnah. Dinukil kisah Imam Malik ini. Ditanya dengan 1 pertanyaan oleh orang yang bersama dia. Imam Malik mengatakan, La adri, aku tidak tahu. Kata orang tadi, ya Imam, aku bertanya pertanyaan yang ringan, pertanyaan kecil, pertanyaan yang enteng. Bukan aku tidak tahu, semuanya aku tahu jawabannya. Hanya aku ingin engkau menjawab di hadapan amir, di hadapan penguasa ini, supaya dia dapat nasihat. Bagaimana engkau tidak tahu masalah yang sekecil ini? Maka Imam Malik marah dan berkata, Wallah, tidak ada dalam agama ini perkara kecil. Semuanya besar. Kalau nanti kamu tahu apa yang akan Allah pertanggungjawabkan terhadap kalian, dengan apa yang kalian ucapkan, dengan apa yang kalian jawab, maka kalian akan tahu bahwa tidak ada perkara kecil dalam agama ini. Tidak ada perkara kecil dalam agama ini. Semua perkara akan ditanya. Yani kalau saya menjawab dalam keadaan saya tidak yakin, kemudian ditanya oleh Allah yaumul qiyamah, kenapa kamu menjawab demikian? Aku akan menjawab apa? Ini azim, perkara besar. Yani qul inna a'udzubikumullah, maknanya bahwa perkara itu dia tidak berani menjawab kalau dia belum yakin. Dalil-dalilnya, belum yakin tarjihnya, belum yakin kalau ini yang lebih rajih dan sebagainya, maka untuk dia, dia kerjakan. Ketika ditanya oleh orang lain, coba tanyakan pada yang lain. Dan kalau mengikuti ulama yang lain, dia bersyukur, Alhamdulillah. Artinya yang bertanggung jawab dia nanti di hadapan Allah, bukan saya. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian keadaan para ulama. Tidak sebaliknya, yakunur rajul al-babul wahid min al-ilm, tidak seperti seorang yang mendapatkan 1 ilmu, 1 bab dari ilmu, tiba-tiba dia merasa al-haqqulluhu lah, bahwa semua kebenaran ada pada dia. Khonibidina azakumullah. Dikatakan oleh orang-orang yang hakim, yaqul, nafa'anallahu wa iyyakum bil-ilmi, wa la ja'ala hadhana minhu al-istima' wa at-ta'ajjub. Kata para hukama, para orang-orang yang bijak dan memiliki hikmah, mereka berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan kalian dengan ilmu ini. Dan jangan menjadikan bagian kita hanya dengar dan kagum titik. Apa maknanya ucapan beliau? Ucapan mereka para hukama. Jangan sampai ilmu tadi kita hanya dapat dua perkara, mendengarnya dan kemudian kagum, sudah. Jangan sampai demikian. Qul inna a'azukum Allah siapa? Yang hadzahum al-istima' wa ta'ajjub. Orang-orang yang ngajinya ciping. Tahu ciping? Ngaji kuping. Duduk, dengar, terus pulang. Tidak membawa catatan. Tidak menghafal. Tidak mempelajari. Tidak membandingkan dengan pendapat-pendapat para ulama. Tidak dia mengambil faedah untuk diamalkan. Tidak mengerjakan. Selesai dari majlis, apa kesimpulannya? Masya Allah, ustadznya alim. Ilmunya tinggi. Masya Allah, banyak sekali apa yang dikatakan oleh dia itu. Terus kamu mendapatkan, aduh saya bingung karena tingginya ilmu mereka. Tidak mendapatkan apapun. Kecuali istima' wa ta'ajjub. Bas. Kalau sudah ada yang seru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bubar. Qanifidina azakumullah. Tidak demikian. Yang namanya ilmu, nafa'ana Allahu wa iyyakum bil ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan kalian manfaat dengan ilmu. Apa itu manfaat dengan ilmu? Dalam bab pertama sudah dibahas. Dalam ayat yang kedua. Apa itu? Ayat yang kedua. Belajar tidak beramal. Hanya mendapatkan ilmu tidak mengamalkannya. Ya, ini berarti dia tidak mendapatkan faedah apa-apa. Tetapi yang namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian diterapkan. Diterapkan dalam praktiknya. Kalau berupa berita diyakini dalam hatinya sebagai akidah. Kalau berupa berita tentang yaumul qiyamah, tentang yaumul hisab, tentang apa yang akan terjadi nanti di akhirat, tentang sifat-sifat Allah, maka diyakini sebagai akidah. Kalau itu berupa perintah dan larangan, maka perintahnya diamalkannya. Larangan-larangannya, dia hindari apa yang dilarangnya. Masya Allah, ini baru dikatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka kata para hukama, nafa'allah, nafa'anallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dan kalian dengan ilmu. Jangan sampai kita mendapatkan bagian cuma duduk dan ta'ajjub titik. Jangan sampai bagian kita hanya dengar, kemudian kagum, selesai. Hebat ya. Udah selesai. Tidak berubah, tidak beramal, tidak merubah akhlak, tidak merubah perangai, tidak merubah tutur kata, tidak merubah keyakinan. La haula wa la quwwata illa billah. Maka orang ini berarti tidak mendapatkan manfaat dengan ilmu. Nasallahu ta'ala taufiq wal afiyah. Wa nasallahu ta'ala al-ilma an-nafi'a. Rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.